Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemudian di kelanjutan pembahasan, Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa wisal, dan setelahnya beliau terangkan tentang hadis yang menjelaskan fikih hukum mencium bagi seorang yang sedang berpuasa. Imam Nawawi merangkum dalam judul bab, kata Nawawi, babun nahyi anil wisali fis saumi wa ma jaa fil qiblati lis saim, bab larangan dari wisal, puasa wisal, dari menyambung dalam puasa, dan bab apa yang datang tentang mencium bagi orang yang berpuasa. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Yahya Tamimi an-Naisaburi qala qara'tu ala Malikin, Malik bin Anas Abu Abdullah Imam Darul Hijrah An-Nafi' Mawla Ibni Umar An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil wisal. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Iya. Puasa wisal adalah puasa 2 hari atau lebih tanpa ada makan dan minum antara hari-hari itu. Jadi puasa 2 hari atau lebih tanpa ada makan dan minum di antara hari-hari tersebut. Ini yang disebut dengan nama puasa wisal. Puasa di hari pertama, ya. Kemudian dia sambung di hari berikutnya. Setelah maghrib tidak berbuka, terus berpuasa sampai sahur. Sahur juga tidak berbuka. Lanjutkan puasa sampai hari berikutnya. Kalau dia sampai maghrib, berarti disambung 2 hari. Kalau dia sambung lagi berarti 3 hari. Jadi ini yang disebut dengan nama puasa wisal. Ya. Jadi Nabi melarang dari puasa wisal ini. Nah, asal pada larangan menunjukkan pengharaman. Ya. asal dalam larangan menunjukkan haramnya hal yang dilarang. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, sebagian sahabat berkata, qalu innaka tuwasilu. Mereka berkata, ya Rasulullah, engkau sendiri melakukan puasa wisal. Qala inni lastu kehayatikum, inni ut'amu wa usqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya saya tidak seperti keadaan kalian. Saya diberi makan dan diberi minum. Iya. Baik. Jadi hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan haramnya puasa wisal. Menyambung puasa 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa ada makan dan minum. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa asal di dalam perbuatan Nabi itu boleh diikuti, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, merupakan kekhususan beliau. Iya. Dan memang di pembahasan usul fikih diterangkan bahwa af'alun Nabi, perbuatan Nabi itu di atas berbagai bentuk. Ada hal yang dilakukan oleh Nabi memang dicontohkan, disunnahkan. Ada hal yang dilakukan oleh Nabi, ya, dilakukan bagaimana tabiatnya umumnya manusia, makan, minum, tidur. Ada hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan kekhususan beliau. Dan ada bentuk-bentuk lain disebutkan oleh para ulama ahli usul fikih. Namun di sini dalam hadis terlihat, ya, bahwa ketika Nabi melarang dari wisal, para sahabat berdalil, ya Rasulullah, engkau melakukan wisal. Maksudnya kalau engkau melakukan, kan kita boleh mencontoh, mengikuti. Iya. Maka Nabi menerangkan bahwa ini perbuatan khusus bagi beliau. Karena itu beliau berkata, inni lastu kehayatikum. Sungguhnya saya ini tidak seperti keadaan kalian. Iya. Ya, seperti keadaan kalian. Kalian berpuasa 2 hari, tidak ada makan dan minum. Tapi saya berpuasa 2 hari atau lebih, walaupun tidak makan dan minum, saya diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Itu mana? Usqa, uta'am, wa usqa. Saya diberi makan dan diberi minum. Maksudnya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan apa? Dan minum. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini, boleh terhadap seorang murid mempertanyakan kepada gurunya sebagian hal, kalau pertanyaannya sifatnya untuk memahami, seperti yang dilakukan oleh para sahabat di sini. Dan terdapat bagaimana bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dalam menegakkan peribadatan kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya di dalam berdikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan di dalam mempercantik, memperindah ibadah kepadamu. Ini doa diajarkan pula oleh Nabi kepada umatnya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak berzikir, orang yang paling pandai bersyukur, dan orang yang paling indah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala haddatsana Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kufi, wa haddatsana Ibnu Numair Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Abi Abdullah bin Numair, qala haddatsana Ubaydullah, Ubaydullah bin Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Al-Khattab. An-Nafi', Nafi' Mawla ibn Umar, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم قيل له أنت تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa di Ramadan. Jadi wisal ini dilakukan oleh Nabi di Ramadan. Beliau sambung beberapa hari puasa. Fawasalan nasu, maka manusia pun mengikutinya. Panahahum, maka Nabi melarangnya. Iya. Terdapat bahwa puasa yang dilakukan oleh seorang itu kadang disaksikan dan kadang diketahui oleh orang lain dari perbuatannya. Dan adanya orang yang menyaksikan itu bagi orang yang ikhlas tidak berpengaruh. Ada yang menyaksikan maupun tidak menyaksikan sama saja. Di sini Nabi diketahui oleh para sahabat. Beliau menyambung puasa. Ya, mungkin dilihat dari qarina ketika manusia berbuka, Nabi tidak berbuka. Orang makan sahur, beliau tidak makan sahur. Mungkin dari situ diketahui oleh para sahabat. Dan mungkin saja ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka bentuk dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang apabila diketahui oleh orang lain itu bukan suatu hal yang dipermasalahkan. Sepanjang dia menjaga keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka manusia menyambung puasa, tapi Nabi melarang mereka. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, engkau sendiri menyambung puasa. Maka Nabi bersabda, inni lastu mithlakum, sungguhnya saya tidak semisal kalian. Inni uta'amu wa usqa, sungguhnya saya diberi makan dan diberi minum. Ya, diberi bantuan sehingga sama seperti orang yang makan dan minum. Dan ini hadis bukan artinya makan dan minum benaran ya. So, kalau makan dan minum benaran tidak puasa namanya. Iya. Tapi ini diberi makan dan diberi minum maksudnya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Iya. Atau dikuatkan oleh Allah sehingga kekuatannya ini mirip seperti orang yang makan dan minum. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana wa haddatsana Abdul Warith bin Abdul Samad. Ya, ini nama lengkapnya Abdul Warith bin Abdul Samad bin Abdul Warith bin Sa'id At-Tannuri Al-Basri. Kata beliau, haddatsani abi, yaitu Abdul Samad bin Abdul Warith, an jaddi, dari kakekku, yaitu Abdul Warith bin Sa'id. Ya, masya Allah ya, cucu anak meriwayatkan dari ayah, ayah meriwayatkan dari kakeknya. Ya, ini silsilah mubarakah dari keturunan yang semuanya adalah penuntut ilmu, perawi hadis. Ya, an Ayyub, dari Ayyub. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. Ini hadits Abu Hurairah. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Faqala rajulun minal muslimin. Maka seorang dari kaum muslimin bertanya, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil?" Sungguhnya engkau ya Rasulullah melakukan wisal, menyambung puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ayyukum mithli?" Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ya, kata beliau, siapa di antara kalian yang semisal dengan saya? Saya ini di malam hari tidur dalam keadaan Rabbku memberi makan kepadaku dan memberi minum. Nah, ini perhatikan kalimat ya. Tidur di malam hari dalam keadaan Rabbku memberi makan dan memberi minum. Dan ini mempertegas ya bahwa makan dan minum bukan makan dan minum hakiki, sebab orang tidur mana bisa makan dan minum. Tapi ini diberi kekuatan seperti orang yang apa? Makan dan minum. Falamma abau ayyantahu anil wisali wasala bihim yawman thumma yawman. Ya. Tapi begitu para sahabat tidak mau berhenti. Ya. Mereka tetap ingin apa namanya melakukan wisal. Maka Nabi menyambung wisal, melakukan wisal terhadap bersama mereka sehari kemudian sehari terus disambung. Ya. Tsumma ra'au al-hilal, kemudian mereka lihat hilal. Maksudnya ini ternyata di akhir Ramadan. Dilakukan oleh wisal. Ya, Nabi masih ingin menambah, tapi ternyata sudah terlihat apa? Hilal Ramadan. Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum. Maka Nabi berkata, andai kata hilal itu terlambat, saya akan tambah lagi. Kal munakkili lahum hina abau ayyantahu. Iya. Yaitu seperti orang yang memberikan hukuman kepada para sahabat tatkala mereka enggan untuk berhenti. Iya. Jadi tampak dari hadits ini ketika awal larangan dilarang tentang wisal diharamkan dilarang oleh Ajali al-Kufi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. رسول الله bersabda hati-hati kalian dari wisal. Iya. قالوا فإنك تواصل. Maka para sahabat berkata ya Rasulullah engkau melakukan puasa wisal. قال maka Nabi bersabda إنكم لستم في ذلك مثلي. Sungguhnya kalian dalam hal ini tidak sama dengan saya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sungguhnya saya di malam hari ya, tidur dalam keadaan Rabbku memberi makan kepadaku dan memberi minum. Faklafu minal amali ma tutikun. Lakukanlah dari amalan apa yang kalian mampu. Ya. Nah, di sini tampak apa sebab dilarangnya puasa wisal ini? Iya. Karena puasa wisal ini, kalau dilakukan oleh seorang hamba disambung puasa dua hari berturut-turut, ini memberatkan. Seorang tidak mampu, dia bebani dirinya pada hal yang membahayakannya. Karena itu dilarang. Dan Nabi perintah supaya kalian lakukan amalan, apa yang kalian sanggup saja, apa yang kalian mampu saja. Iya. Apa yang kalian mampu saja. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim dan muslimah jangan masuk ke dalam amalan-amalan yang di luar kemampuannya. Iya. Di luar kemampuannya. Dan terdapat di dalam hadis juga celaan seseorang berlebihan terhadap apa yang disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berkata, "Wa ma ana minal mutakallifin." Saya bukan orang yang takalluf, yang membebani diri. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, "Wa nuhina anit takalluf." Kami dilarang dari takalluf, membebani diri pada apa yang kami tidak mampu. Iya. Dan ini makna berada di dalam banyak hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu untuk takalluf berlebihan, membebani diri pada hal yang tidak disyariatkan, pada perkara yang tidak dia tidak mampu di dalamnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id, Ibnu Raja, Ibnu Tarif Al-Baghlani Al-Thaqafi. Abu Raja kunyanya. Fala haddatsana Al-Mughira, itu Al-Mughira bin Abdurrahman. An Abi Zinad, Abu Zinad Abdullah bin Taqwan Al-Madani. An Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. غير أنه قال فاقلفوا ما لكم به طاقة. Ya, sama ya dengan hadis sebelumnya, hanya saja dilafat hadis Qutaibah, iya, atau dilafat hadis Al-A'raj di sini itu dengan lafat lakukanlah apa yang kalian punya kemampuan saya di dalamnya. Kemudian kata beliau, haddatsana Ibnu Numair, Muhammad bin Abdullah bin Numair, qala haddatsana Abi Abdullah bin Numair, qala haddatsana Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, an Abi Salih, Dakwan As-Samman Az-Zayyad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu nahaa 'anil wisal bimithli hadits Umarah an Abi Zur'ah. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Qala haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsana Abu An-Nadhr, Hashim bin Al-Qasim yang bergelar Qaisar. Qala haddatsana Sulaiman, Sulaiman bin Mughirah Al-Basri, an Thabit, Thabit bin Aslam Al-Bunani, an Anas radhiyallahu anhu annahu qala. Ya, ini hadits Anas ya. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di Ramadan. Faji'tu faqumtu ila jambihi. Maka saya pun datang, kata Anas, lalu saya berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terdapat bahwa seorang yang melakukan salat, iya, kalau dia sholat sendiri lalu ada yang ingin ikut bersamanya, maka dibiarkan saja orang itu ikut. Iya. Nah, perlu ditanya imam ini niatnya apa, sholat apa. Sebab kalau imam sholat sunnah dan makmum meniatkan sholat wajib, tidak ada masalah. Iya. Ada misalnya seorang melakukan sholat sunnah setelah isya, ada orang yang belum sholat isya, dia ikut bersama orang ini, maka tidak ada masalah, biarkan saya. Untuk orang tersebut yang diikuti, dia sholat sunnah, dan yang mengikuti dia sholat wajib, dan dapat pahala sholat berjamaah. Jadi Anas datang lalu berdiri di samping Nabi. Terdapat bahwa kalau sholat berdua itu tempatnya di samping, ya sejajar ya, tidak seperti di banyak masyarakat kita mundur sedikit ke belakang. Nah, itu keliru. Kalau sholat berjamaah yang benarnya sejajar. Wa ja'a rajulun akhar. Ya, kalau cuma ada orang ya sejajar. Wa qala rajulun akhar faqama aidan. Maka datang orang lain lalu dia berdiri juga. Hatta kunna rahtan. Katanya sampai kami yang mengikuti Nabi sudah berjumlah satu rahat. Rahat ini angka 3 sampai 9. Falamma hassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana khalfahu anna khalfahu, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan bahwa kami di belakangnya, ini perhatikan ya. Jadi berubah sudah, tatkala sudah lebih dari dua, sudah dua lebih, maka tempat makmum berada di belakang imam. Karena itu Anas berkata, begitu Nabi telah merasakan kami di belakang beliau, ja'ala yatajawwaz fi shalah, maka beliau pun memperingkat salatnya. Tsumma dakhala rahlahu. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Fa shalla salatan la yusalliha indana. Maka beliau pun salat dengan sebuah salat yang tidak beliau lakukan salat itu ketika mereka ikut bersama Nabi. Iya. Qala qulna lahu. Kata Anas, maka kami berkata kepada Nabi, hina asbahna, ketika kami masuk di waktu pagi. Iya. Jadi itu kejadian di malam hari, di sholat malam. Begitu masuk di waktu pagi, mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatinta lana al-laila? Apakah engkau menangkap kami di belakang engkau malam ini? Ka Rasulullah bersabda, na'am, iya. Dakal ladhi hamalani ala ladhi sana'at. Ya, karena keberadaan kalian itulah yang membuat saya berbuat apa yang saya lakukan. Yaitu beliau mempersegera sholatnya kemudian masuk ke rumahnya. Ya. Baik. Jadi maksud dari hadith ini, Nabi melakukan sholat malam. Kemudian datang Anas ikut sholat. Datang lagi yang lainnya. Akhirnya mereka berada di belakang Nabi jumlah antara 3 sampai 9 orang. Begitu Nabi merasa, maka beliau mempersegera sholat lalu masuk ke rumahnya. Ya. Sebab ini sholat adalah sholat malam. Di Ramadan disyariatkan sholat tarawih. Ya, kalau Nabi melakukan itu bersama para sahabatnya terus menerus, dikhawatirkan nanti akan menjadi wajib atas mereka. Dan ini telah datang riwayat yang menerangkan seperti itu. Ya, sholat tarawih disyariatkan. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup, beliau tidak menghidupkan sholat tarawih setiap malam. Beliau hanya pernah sholat 3 malam, itu pun tidak berturut-turut. Iya. Melakukan sholat 3 malam bersama para sahabat. Selain daripada itu, beliau tidak melakukannya. Sebab beliau khawatir nanti kalau beliau rutin bersama para sahabatnya, sholat tarawih akan diwajibkan terhadap umat. Dan itu memberatkan umat. Ya. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kekhawatiran sudah hilang. Syariat sudah tetap bahwa tarawih hukumnya adalah sunnah saja. Karena dia sunnahnya setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Karena itulah dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih. Ya. Dan beliau tunjuk para sahabat yang menjadi imam. Nah, yang terdapat di dalam perbuatan Nabi ini, bahwa seorang alim yang diikuti itu harus pandai menjaga sikap dan keadaannya, sebab dia diikuti oleh manusia. Ya, diperhatikan keadaannya oleh manusia. Qala fa akhadha yuwasilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhaka fi akhir syahr. Kata Anas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa, melakukan puasa wisal. Dan ini terjadi di akhir bulan. Fa akhadha rijalun min ashabihi yuwasilun. Karena Nabi menyambung puasa, maka sekelompok orang dari sahabat juga ingin mengikuti Nabi menyambung. Nah, perhatikannya bagaimana? Semangat para sahabat, Nabi sholat malam, ikut juga mereka. Nabi menyambung puasa, ikut juga mereka menyambung. Ya. Luar biasa ya, semangat mereka dalam mencontoh iktida terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu rijalin yuwasilun. Ada apa dengan sekelompok orang menyambung puasa? Melakukan wisal. Ya, di sini dalam menegur, ya tidak mesti seorang itu ketika dia menegur ada yang keliru, dia sebut nama. Ya, boleh dia globalkan. ada apa dengan sekelompok orang? Ya, seperti Nabi di sini, ada apa dengan sekelompok lelaki? Mereka menyambung puasanya. Nah, disebut siapa orang-orangnya? Sebab ini memang yang dimaksudkan adalah untuk meluruskan perbuatan, menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Ya. Bukan yang dimaksud pribadi dan individu orang yang ditegur. Nah, baik. Jadi kalau diluruskan kesalahan itu, semuanya bisa mengambil manfaat, orang yang keliru maupun orang yang lainnya. Iya. Dan ini lebih mendekati kepada makna nasihat. Iya. Sehingga orang yang ditegur itu merasa bahwa diri memang dinasihati, diri si penasihat menghendaki kebaikan untuknya. Iya. Walaupun kadang-kadang boleh seorang menyebut nama kalau memang diperlukan, ada maslahat syariatnya. Diperlukan, tidak ada masalah. Tapi ini hal yang patut diukur dengan timbangan yang benar. Dengan timbangan yang benar. Iya. Kemudian kata beliau, "Ma balu rijal yuwasilun innakum lastum mithli." Ada apa dengan sekelompok lelaki? Mereka melakukan wisol. Sungguhnya kalian ini tidak sama seperti saya. Kalian tidak sama seperti saya. Ama wallahi law tamaddali asyahru lawafaltu wisolan yada'ul muta'ammiquna ta'ammuqahum. Kata beliau, demi Allah, andai kata bulan lebih panjang lagi, saya akan sambung dengan puasa wisol yang membuat orang-orang yang berlebihan menghilangkan, meninggalkan sikap berlebihannya. Jadi dianggap ta'amuk oleh Nabi, berlebihan dalam perbuatan maupun ucapan. Itu ta'amuk namanya. Iya. Dan ini adalah perkara yang dicela di dalam agama. Seorang itu biasa saja, datar saja. Jangan berlebihan. Dia mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Asim ibn al-Nadhr at-Taimi. Qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith. Qala haddatsana Humayd. Naam. Ni Humayd bin Abi Humayd at-Tawil an Thabit, Thabit bin Aslam al-Bunani. Iya. An Anas radhiyallahu anhu أنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم melakukan wisal di awal bulan Ramadan. فواصل ناس من المسلمين. Maka sekelompok manusia dari kaum muslimin mengikuti Nabi melakukan wisal. فبلغه ذلك. Maka hal tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, "Law mudda lana asy-syahru lawasalna wisalan yad'u al-muta'ammiquna ta'ammuqahum. Inni lastu mithli, innakum lastum mithli." Atau qala, "Inni lastu mithlakum. Inni adallu yut'imuni Rabbi wa yasqini." Iya. Kata beliau, andai kata bulan ini dilapangkan untuk kita, diperpanjang, saya akan sambung dengan suatu puasa wisal yang menyebabkan orang-orang yang berlebihan ini meninggalkan sikap berlebihannya, tidak mampu mengikuti. Sungguhnya kalian ini tidak sama sepertiku. Atau Nabi bersabda, sungguhnya saya tidak seperti kalian. Saya di siang hari dalam keadaan diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Iya. Jadi masuk di siang hari dalam keadaan diberi makan dan diberi minum. Yaitu diberi kekuatan orang yang makan dan apa? Minum. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim, ni Ibn Rahawai, wa Utsman bin Abi Syaibah, ni saudara Abu Bakar." Ya, Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. "Jami'an an Abdah, Abdah bin Sulaiman. Qala Ishaq akhbarana Abdah bin Sulaiman." Ya, saya sudah terangkan kemarin ya bahwa Ishaq dia sama dengan Sebagian a'immah senang memakai kata akhbarana, lebih menyamakan akhbarana dengan haddatsana. An Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk melakukan puasa wisal karena merahmati mereka. Nah, ini perhatikan ya, kenapa dilarang? Ini rahmat bagi umat. Sebab itu memberatkan. Faqalu innaka tuwasil. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, engkau menyambung puasa wisal, melakukan puasa wisal." Qala inni lastu ka hayatikum, inni yut'imuni Rabbi wa yaskini. Kata beliau, sungguhnya saya tidak seperti kalian. Ya, saya masuk di waktu. Saya ini seperti orang yang diberi makan dan diberi minum. Nah, jadi ini hadith Aisyah ya. Sudah beberapa hadith ini. Ada hadith Abu Hurairah, hadith Anas, hadith Ibn Umar, ada hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kata beliau, haddathani Ali bin Hujr As-Sa'di. Kala haddathana Sufyan, Sufyan ibn Uyayna. An Hisham bin Urwa nabihi Urwa ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha. Anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda nisaihi wa huwa sa'im thumma tadhahak. Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang dari istrinya dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Dan istrinya tersebut tertawa. Nah. Atau di sini mungkin bisa dihikayatkan ya, wa tadhahak. Jadi Urwah ibn Zubair menghikayatkan dari Aisyah bahwa Aisyah ketika menyampaikan hadis ini dia tertawa. Nah, sebab disebutkan bahwa ya kejadian ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuma beliau mengglobalkan saja salah seorang dari istrinya. Iya. Baik. Riwayat lain kata beliau, haddatsani Ali bin Hujr As-Sa'di wa bin Abi Umar Muhammad bin Yahya Al-Adani qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyayna qala qultu li Abd Rahman bin Al-Qasim sami'ta abaka yuhaddithu an Aisha radhiyallahu anha. Saya berkata kepada Abd Rahman bin Qasim, apakah kamu mendengar ayahmu Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq bercerita dari Aisha radhiyallahu anha bahwa Nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dan Nabi sedang puasa. Fasakata sa'atan. Maka Abdurrahman terdiam sejenak, thumma qala na'am. Kemudian ia berkata, iya. Saya mendengar itu dari ayahku. Nah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ya, seorang suami boleh mencium istrinya di bulan Ramadan. Ya, ini apabila ciuman tersebut bukan hal yang membangkitkan syahwatnya. Dari perkara yang biasa. Iya. Adapun kalau hal itu membangkitkan syahwat. Atau dia menciumnya dengan bersyahwat. Maka hal yang seperti ini adalah makruh bagi orang yang berpuasa. Sebab orang yang berpuasa disebutkan di dalam hadis, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajri. Dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan syahwatnya karena saya. Menunjukkan bahwa di dalam puasa itu syahwat dijaga. Iya. Karena itu akan datang nanti riwayat bahwa Nabi adalah orang yang paling kuat mengontrol syahwatnya. Iya. Jelas ya? Jadi ini kedudukan mencium. Iya. Kalau batasannya bukan hal yang membangkitkan syahwat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ali bin Mushir. Ya, Ali bin Mushir Al-Kufi an Ubaidillah bin Umar Al-Umari anil Qasim Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Tapi siapa di antara kalian yang mampu menguasai syahwatnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menguasainya? Iya. Jadi sini Aisyah terangkan ya, bahwa mencium ini dilakukan oleh Nabi dalam hal yang wajar, perkara yang biasa. Perkara yang biasa. Iya. Baik. Dan pernah datang dalam sebuah riwayat oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang mencium dan memeluk bagi orang yang berpuasa. Maka Nabi memberikan keringanan. Kemudian datang lagi orang lain bertanya pertanyaan yang sama. Maka Nabi melarangnya, tidak memberi keringanan. Ya, jadi pertanyaannya sama tentang hukum mencium dan memeluk bagi orang yang berpuasa, tapi jawabannya berbeda. Orang yang pertama diberi keringanan, orang yang kedua dilarang. Ternyata orang yang pertama yang dilarang itu orang yang sudah tua. Apa, orang yang pertama yang diberi keringanan itu adalah orang yang sudah apa? Sudah tua. Dan ternyata yang dilarang itu adalah seorang anak muda. Ya, sebab ini pertimbangan syar'i. Biasanya orang tua itu lebih mampu, ya, menahan daripada apa? Anak muda. Berbeda dengan anak muda, kalau dibiarkan, maka ini kadang bisa menjatuhkannya ke dalam hal yang bisa membatalkan puasanya. Iya. Baik, maka ini pertimbangan-pertimbangan diperhatikan. Jadi secara umum bahwa mencium itu boleh saja bagi orang yang berpuasa. Dia mencium istrinya, boleh. Tapi kalau disertai dengan syahwat, ini sudah masuk di dalam perkara yang makruh. Sudah masuk dalam perkara yang makruh. Iya. Kalau dia melakukannya dan dia tahu bahwa dirinya bisa jatuh dalam hal yang diharamkan sehingga membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri padahal itu diharamkan di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa. Kalau dia tahu dirinya akan terjatuh seperti itu, maka ini hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi apa? Menjadi haram. Baik, jadi itu rincian fikih untuk pembahasan ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya. Wa Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Qala Yahya akhbarana wal akhar wa qala al-akharani haddatsana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir an Al-Amash Sulaiman bin Mihran an Ibrahim Ibrahim bin Yazid At-Taimi an Al-Aswad Al-Aswad bin Qais wa Al-Qamah. Dan Al-Qamah. Al-Qamah bin Qais, dua-duanya dari An-Nakhai. Afwan, Al-Aswad, Al-Aswad bin Yazid ya. Al-Aswad bin Yazid. An Aisyah radhiyallahu anha ha wa haddatsana Syuja' ibn Mukhallal atau ibn Makhlad. Iya. Al-Baghdadi qala haddatsana Yahya ibn Abi Zaidah, Yahya bin Zakaria. Qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, an Muslim, Muslim bin Muslim ibn Subayh Abu Dhuha. Al-Masruq, Masruq ibn Al-Ajda, Abu Aisyah Al-Wadi'i. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim walakinahu amlakukum liirbihi. Ya, kata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mencium dalam keadaan beliau berpuasa dan beliau memeluk, melakukan mubasyarah. Mubasyarah itu, ya, dari kata apa namanya, bersentuhan kulit ya. Ya, tapi ini dibahasakan untuk memeluk dan yang semisal dengannya, bukan hubungan suami istri. Ya, jadi ini kadar lebih dari sekadar mencium. Beliau mencium dalam keadaan berpuasa, melakukan mubasyarah dalam keadaan berpuasa. Tapi dikatakan lakinnahu amlakakum liirbihi. Tapi beliau adalah orang yang paling menguasai syahwatnya. Iya. Jadi ini jelas ya bahwa ini hal-hal yang seperti ini diperbolehkan kalau tidak memicu syahwatnya. Iya. Baik, dan terdapat di dalam hadis-hadis ini ya khusnul muasyarah, baiknya pergaulan Nabi kepada istri-istrinya. Iya. Akhlak beliau yang mulia terhadap apa? Keluarganya. Kemudian kata beliau haddatsan Ali bin Hujr As-Sa'di wa Zuhair bin Harb Abu Khaitham An-Nasa'i qala haddatsana Sufyan ibn Uyayna an Mansur Mansur bin Al-Mu'tamir an Ibrahim Ibrahim bin Yazid an Alqama Alqama bin Qais an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim wa kana amlakakum liirbihi. Ya. Baik, ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Kemudian kata beliau haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna Abu Musa Al-Anazi wa Ibnu Bashar Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar qala haddatsana Syu'bah Syu'bah bin Al-Hajjaj an Mansur Mansur bin Al-Mu'tamir an Ibrahim Ibrahim bin Yazid An-Nakhai an Alqama Alqama bin Qais An-Nakhai an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yubashir wa huwa shaim. Ini dua riwayat ya. Yang pertama mencium, yang kedua memeluk saja. Dan riwayat dua riwayat atau riwayat sebelumnya lagi digabungkan dua hal. Sebagaimana riwayat yang akan datang juga. Kata beliau wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Abu Asim, Abu Asim Abdhahhak ibn Makhlad An-Nabil. Qala haddatsa qala sami'tu ibn Aun, Abdullah ibn Aun an Ibrahim, Ibrahim Yazid An-Nakhai anil Aswad, Al-Aswad ibn Yazid. Anahu qala intalaqtu ana wa masruq ila Aisyah radhiyallahu anha faqulna laha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashir wa huwa shaim qalat na'am lakinnahu kana amlakakum liirbihi aw min amlak min amlak min amlakikum liirbihi syakka Abu Asim. Ya, jadi Al-Aswad berkata saya dan Masruq pergi kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Nah, terdapat ya kebiasaan para as-salaf di dalam bertanya dan menanyakan ilmu. Ya. Bertanya kepada Aisyah, istri Nabi. Dan di sini tampak ya peranan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab hal-hal yang seperti ini tidak mungkin diketahui ya, melalui jalur para sahabat. Ini diketahui dari jalur para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bergaul bersama Nabi dalam kesehariannya, mereka yang mengalaminya. Iya. Dan ini dari hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan punya istri lebih dari 4. Ya. Karena memang istri-istrinya ini menukil perbuatan Nabi, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kekhususan di dalam rumahnya. Ya, jelas ya. Dan ini memang ada sisi kemaslahatan syariat di dalamnya. Karena itu Nabi diberi kekhususan boleh beristri lebih daripada 4. Yang lainnya dari umat tidak boleh. Ya. Paling banyak 4 saja. Nah. Kemudian kata beliau, ya, Aisyah ditanya, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mubasyarah dan beliau dalam keadaan berpuasa?" Maka Aisyah berkata iya. Tetapi beliau itu adalah orang yang paling mampu menahan, menguasai syahwatnya, ya. Atau dari orang yang paling mampu di antara kalian yang orang yang paling mampu di antara kalian menahan syahwatnya. Ada keraguan ya dari Abu Asim dalam riwayatnya. Kemudian kata beliau, "Wa haddatsanihi Ya'qub ad-Dawraqi." Ya, ini Ya'qub bin Ibrahim Al-Abdi Ad-Dawraqi. Dawraqi itu nisbat kepada Dawraqah. Dawraqah itu kopiah panjang. Nah, karena dia biasa pakai kopiah panjang, makanya disebut Ad-Dawraqi. Qala haddatsana Ismail Ismail bin Ibrahim Ibnu Ulayya an Ibnu Aun Abdullah bin Aun an Ibrahim bin Yazid anil Aswad ibn Yazid wa Masruq, Masruq ibn al-Ajda, annahuma dakhala ala ummil mu'minin liyas'alaniha. Sungguhnya keduanya masuk kepada ummul mu'minin Aisyah untuk bertanya kepada beliau pada karena nahwahu. Maka Ismail menyebut riwayat semisal dengan riwayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Al-Hasan bin Musa, Al-Hasan bin Musa Al-Asyiq qala haddatsana Syaiban, Syaiban bin Abdurrahman Al-Basri Abu Muawiyah an Yahya bin Abi Katsir am Abi Salama, Yahya bin Abi Katsir Al-Yami Abu Salama ibn Abdurrahman bin Auf Al-Zuhri anna Umar ibn Abdul Aziz akhbarahu anna Urwa ibn Az-Zubair akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anna Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Ya, jadi ini dari Urwa, Urwa berkata bahwa Aisyah ummul mu'minin mengabarkan kepada beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dan Nabi dalam keadaan berpuasa. Iya. Terdapat juga di sini bahwa kadang sebagian hadis diceritakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebenarnya dari perkara yang mereka malu untuk menyampaikannya. Iya. Akan tetapi disampaikan untuk apa? Ya, karena ada faedah agama di dalamnya. Ya. Diberitahukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terkait dengan hukum. Nah, kemudian kata beliau, haddatsana Yahya bin Bishr al-Hariri al-Kufi. Qala haddatsana Muawiyah ya'ni Ibn Sallam. Ya, dan ini sudah berlalu ya, Ad-Dimashqi. An Yahya bin Abi Katsir al-Yami bihadha al-isnad mithlahu. قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص نمايا سلام بن سليم الكوفي عن زياد بن إلاقة عن عمر بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium di bulan berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsani Muhammad bin Hatim ibn Maimun qala haddatsana Bahas bin Asad. Iya. Naam. Al-Basri qala haddatsana Abu Bakar An-Nahsyali. Ya, Abdullah bin Qutaf namanya, An-Nahsyali Al-Kufi. Qala haddatsana Ziyad bin Alaq bin Ilaqa عن عمر بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. نسمع يا bahwa Nabi Rasulullah صلى الله عليه وسلم mencium di bulan Ramadan dan beliau dalam keadaan berpuasa. وحدثنا محمد بن بشار البصري قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن مهدي البصري قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد الثوري عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان An Ali bin Hussein, Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Iya, radhiyallahu rahimahullah. Ini yang digelari dengan nama Zainul Abidin. An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbil wa huwa shaim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dan beliau dalam keadaan berpuasa. Perhatikan ini ya, Ali bin Hussein Zainul Abidin. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ini cucu Ali bin Abi Talib. Anak dari Al-Hussein. Iya. Ini yang digelari Zainul Abidin. Seorang yang sangat salih dari Ahlul Bait. Tapi oleh orang-orang Syiah, Zainul Abidin ini ya, bersama Ali bin Abi Talib, Al-Hasan Al-Hussein. Ya. Kemudian Ali, Zainul Abidin dan keturunannya sampai ke bawah. Semuanya 12 jumlahnya. Itulah yang disebut di kalangan orang Syiah Imam 12. Orang Syiah, mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha. Ya, na'udzubillah, ucapan-ucapan kaum Syiah di buku-buku mereka tentang Aisyah. Ya. Gelar-gelar yang sulit seorang muslim mengucapkannya. Ya. Sebagiannya adalah sebagiannya telah diterangkan kekafirannya di dalam Al-Qur'an. Seperti mereka mengatakan Aisyah itu pezina. Naudzubillah. Ya, ada orang yang mengatakan yang seperti ini itu kafir dalam hukum Islam. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah telah membersihkan Aisyah dari tuduhan itu dalam 10 ayat. Maka siapa yang mengucapkannya itu artinya dia dustakan Al-Qur'an. Dan itu artinya kafir keluar dari Islam. Dan itulah kelompok Syiah. Ya, perhatikannya kelompok Syiah, kebencian mereka terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Tapi imam mereka sendiri Ali bin Husain Zainul Abidin meriwayatkan dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Berguru juga kepada siapa? Kepada Aisyah. Ini imam Ahlul Bait. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan Syiah itu cinta Ahlul Bait, itu dusta, tidak ada sejarahnya orang Syiah cinta kepada Ahlul Bait. Tidak pernah mereka mengikuti Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait sendiri tidak selamat dari kejelekan lisan orang-orang Syiah. Ada di buku-buku mereka celaan terhadap Ahlul Bait. Iya. Jelas ya? Karena itu kata Imam Syafi'i, "Law kana rafdal hubbu ahli baitin falyashhadi thaqalani anni rafidhi." Andai kata benar bahwa agama Rafidhah itu Syiah Rafidhah cinta Ahlul Bait, kata Imam Syafi'i hendaknya jin dan manusia persaksikan, saya juga Syiah Rafidhah. Kalau memang seperti itu, tapi itu tidak mungkin terjadi. Ya, mereka itu orang yang terkenal sebagai orang yang dusta dalam kecintaannya terhadap siapa? Ahlul Bait. Kalau mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib menghormati Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya. Ali bin Abi Thalib dari anak-anaknya, ada yang bernama dari anak-anak Ahlul Bait Ali dan keturunannya, ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Uthman. Perhatikan. Tapi ini semuanya tidak pernah diekspos oleh apa? Kaum Syiah. Ya, bahkan diantara anak-anak Ali bin Abi Thalib atau anak-anak Al-Husain yang terbunuh di Karbala, itu ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar. Ya, tapi itu tidak ada di sejarah orang-orang Syiah pengkhianat. Karena mereka menanamkan bahwa Ahlul Bait semuanya benci kepada Abu Bakar dan Umar. Dan dari keyakinan orang Syiah, ya, ini keyakinan Ani bin Ajaib, lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara. Mereka punya akidah namanya akidah Raja'ah. Ya, akidah Raja'ah. Ya, dipetik juga dari orang Yahudi akidah ini. Tapi mereka lebih kafir. Orang-orang Syiah ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Jadi mereka berkeyakinan nanti Imam 12 Ahlul Bait, ya, apa namanya, Imam terakhirnya nanti, sekarang Imam terakhirnya itu menghilang. Sudah lahir katanya, tapi sekarang masih hidup menghilang, gak tahu kemana. Ya, dan konon kabarnya bersembunyi di sebuah tempat. Di gua, disebut dengan nama Gua Sirdab. Dan sampai sekarang ada di Iran, ditutup. Ya, pakai besi. Seling mereka duduk di situ berdoa, meminta supaya Imam Mahdinya keluar. Ya, ini Imam Mahdi mereka, Imam 12. Jelas ya? Imam Mahdi yang penakut, sudah ratusan tahun bersembunyi. Ya, ini Imam Mahdinya kelompok Syiah. Nah, jadi nanti Imam Mahdinya akan keluar, kemudian Imam 11 mereka dari Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Husain dan keturunannya, sebelum hari kiamat semuanya akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian Abu Bakar, Umar, Aisyah dan seterusnya dari sahabat akan dibangkitkan juga. Kemudian Imam 12 ini akan membalas dendam, menuntut balas kepada siapa? Kepada Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lainnya. Ya, ini perhatikan ya. Kisah aneh bin ajaib orang-orang Syiah yang hanya disaksikan di film-film saja. Ya, itu ada dari orang kafir yang memunculkannya. Dan ini di keyakinan dan di buku. Keyakinan pokoknya orang-orang Syiah. Dari pokok keyakinan mereka. Iya. Jadi jangan sekali-sekali ada dari kaum muslimin yang tertipu dengan kelompok Syiah ini. Di Indonesia mereka punya lembaga namanya Ikatan Jemaah Pencinta Ahlul Bait. Ya, itu cinta Ahlul Bait slogan saja. Hakikatnya mereka dusta cinta kepada Ahlul Bait. Tidak ada mereka cinta kepada Ahlul Bait. Iya. Malah yang cinta kepada Ahlul Bait dengan kecintaan yang benar sesuai dengan syar'i, mereka adalah ahli sunnah. Ya. Kita mengagungkan Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain. Mereka semuanya adalah sahabat yang mulia. Dan keturunan Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang salih. Iya. Dihargai. Semuanya diberikan kedudukannya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Iya. Dan apa yang wajar digariskan di dalam syariat kita. Kita tidak berlebihan. Tidak pula menyempelekannya. Nah. Baik. Jadi perhatikan ya. Ali bin Husain, Zainul Abidin meriwayatkan dari Aisyah. Ini menunjukkan penghormatan. Dan menunjukkan bahwa mereka ini berguru dari para sahabat. Menghormati para sahabat Nabi. Iya. Dan ini berbeda dengan kelompok Syiah. Kemudian kata beliau dari Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium dan beliau dalam keadaan berpuasa. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam riwayat berikutnya, wa haddatsana Yahya bin Yahya, Tamim bin Naisaburi, wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, wa Abu Quraib, Muhammad bin Al-Ala, Al-Hamdani Al-Kufi, qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Muawiyah, Muhammad bin Khazim Abdarir, an Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, an Muslim, Muslim ibn Subayh Abu Dhuha, an Sutair ibn Syakal. Iya. Sutair bin Syakal Al-Absi Al-Kufi. An Hafsa radhiyallahu anha annaha qalat. Itu tadi dari Aisyah ya. Sekarang Imam Muslim membawakan riwayat dari Hafsa, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hafsa bintu Umar ibn Al-Khattab. Iya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan beliau dalam keadaan berpuasa. Iya. Ini menguatkan hadits Aisyah ya. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani, Sulaiman bin Daud Al-Basri, qala haddatsana Abu Awana wa Dhahi bin Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz. Ha, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, wa Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawai, an Jarir, Jarir ibn Abdul Hamid, kilahuma an Mansur, Mansur ibn al-Mu'tamir, an Muslim, Muslim ibn al-Subayh, Abu al-Duha, an Sutair ibn Shakal, al-Absi al-Kufi, an Hafsa radiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ya. Baik. Jadi perhatikan ya, di sini semua riwayat ini berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah Nabi mencium istrinya. Sudah dua riwayat. Dari Aisyah dan dari siapa tadi barusan? Dari Hafsah. Ini dua istri Nabi. Diperhatikan ya bagaimana Imam Muslim mengulangi riwayat, membawakan riwayat. Ya, dan ini menenangkan hati orang yang membacanya. Ya, menunjukkan keabsahan riwayat itu. Ya, karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa seorang membaca buku-buku seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah itu penting. Ya. Sebab kalau dia membaca dalil itu dengan sanadnya dari sumber aslinya, itu memberikan ketenangan di dalam jiwa. Ketenangan di dalam jiwa. Ya, karena itu para ulama ahli hadis, orang yang paling di antara orang yang paling baik keimanannya dan paling kokoh di atas agama, kuat membela sunnah. Karena mereka memiliki keyakinan beda dengan yang lainnya. Beda dengan yang lainnya. Dan ini dari hal yang hendaknya dihargai dan diketahui oleh umat. Iya. Bahwa banyak dari ulama kita, ya, dari sisi keyakinan dan keimanan, ya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka, apabila mereka menilai, bersikap, memandang, itu ya berbeda dengan pandangan orang-orang awam, orang-orang umum. Ya, karena mereka menimbang dengan ilmu, menimbang dengan cahaya agama. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث المصري عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة يا عمر بن أبي سلمة ini apa namanya al-Madani sahabat ya. Nah, dia ini adalah apa namanya? Rabib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rabib itu adalah anak dari istrinya. Ya, sebab Nabi menikahi ibu dari Umar bin Abi Salamah. Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi. Dan Ummu Salamah ini adalah ibu dari siapa? Dari Umar bin Abi Salamah. Ya, dia adalah anak dari Abu Salamah. Ya, Nabi menikahi Ummu Salamah dan ada anaknya. Nah, maka ini anak dari istri namanya disebut Rabib. Maka Umar bin Abi Salamah annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayuqabbilu shaim?" Ya. Jadi Umar bin Abi Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Apakah seorang yang berpuasa boleh dia mencium istrinya?" Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal hadhihi li ummi Salamah. Iya. Maka Nabi berkata, tanyalah kepada ini. Dia tunjuk kepada istrinya Ummu Salamah. Ya, maksudnya tanya sendiri kepada ibumu. Iya. Kan ibunya adalah siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaratku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalik. Maka Ummu Salamah ibu dari Umar ya mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut. Melakukan hal tersebut. Jelas ya? Ya, di sini dari apa namanya? Keindahan muasyarah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sebab tatkala Umar bin Abi Salamah yang bertanya dan ibunya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dia jawab langsung ya adalah hal yang mungkin kurang afdal. Afdalnya kalau dia arahkan kepada ibunya supaya ibunya menjelaskan kepadanya. Ini lebih mengena dari seorang ibu kepada siapa? Kepada anaknya sendiri. Nah. Ya, tapi setelah itu Umar bin Abi Salamah bertanya, faqala ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dia berkata, ya Rasulullah, Allah telah ampuni engkau. Dosamu yang telah lalu dan akan datang. Maksudnya kenapa kamu masih mencium? Padahal Allah telah mengampuni engkau. Dosamu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah." Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian di antara orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya. Ini hadis indah sekali ya dari kandungannya. Jadi Nabi melakukan mencium istrinya padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Ya, menunjukkan bahwa ciuman ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, tapi itu tadi ketentuannya. Sepanjang ciuman tersebut adalah hal yang biasa wajar. Adapun kalau berkaitan dengan syahwat, ini makruh. Ya. Kalau dia berkaitan dengan bisa menjatuhkan ke dalam perkara yang diharamkan, bisa membatalkan puasanya, maka itu adalah hal yang dilarang. Baik, selesai sudah pembahasan tentang mencium ini. Banyak sekali ya hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Kemudian setelah itu Imam Muslim rahimahullah akan membawakan riwayat-riwayat berkaitan dengan masalah orang yang bangun dalam keadaan junub. Iya. Dan juga masalah membayar kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di Ramadan. Kata beliau rahimahullah, ya, kata An-Nawawi merangkum bab shaumi man adrakahu al-fajr wa huwa junub wa kafaratu man afthara fi ramadan bil jima'i muta'ammidan. Kata beliau bab tentang puasa orang yang masuk di waktu subuh dalam keadaan dia masih junub, dan juga bab penjelasan tentang kafarah bagi siapa yang berbuka dengan cara berjima secara sengaja di bulan Ramadan. Iya. Baik, jadi ini dua pembahasan ya. Yang pertama tentang masalah puasa bagi orang yang bangun kesiangan dalam keadaan junub. Iya. Kemudian yang kedua pembahasan tentang kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Ini dua pembahasan. Ya, Imam Muslim mula-mula membawakan pembahasan tentang masalah junub tadi. Kata beliau, haddatsani Muhammad bin Hatim, Muhammad bin Hatim bin Maimun. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Ya. Ha, wa haddatsani Muhammad bin Rafi'. واللفظ له محمد بن رافع الكشيري النيسابوري. Ini satu asal dengan Imam Muslim. Imam Muslim juga Al-Kushairi An-Naisaburi. Qala haddatsana Abdul Razzaq ibn Hammam, yaitu As-Sanani Abu Bakr. Qala akhbarana Ibnu Jurayd Abdul Malik bin Abdul Aziz. Qala akhbarani Abdul Malik Ibnu Abi Bakr ibn Abdul Rahman. An Abi Bakr annahu qala سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. Iya. Jadi Abu Bakar ini, Abu Bakar bin Abdul Rahman bercerita bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, berkisah Abu Hurairah. Dan di antara yang dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa siapa yang didapati oleh waktu subuh dalam keadaan dia junub, maka dia tidak boleh berpuasa. Iya. Ini dari hal yang disampaikan, dikisahkan oleh Abu Hurairah. Nah, maka kata Abu Bakar bin Abdurrahman, fadakartu dalika li Abdurrahman bin al-Harith li abihi fa'ankara dalik. Maka saya sebut hal itu kepada Abdurrahman bin Harith, yaitu ayahnya. Maka Abdurrahman bin Harith ayahnya mengingkari. Oh, tidak benar yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu. Ya. Tapi ini bukan sembarangan ya. Seorang tabi'in kemudian mengatakan, mengingkari apa yang difatwakan oleh seorang sahabat. Ya. Ulama mereka. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Lihat ya, etika dan adab di kalangan as-salaf. Ya, fantalaqa Abdurrahman wa talaqtu ma'ahu. Maka Abdurrahman pergi dan kata Abu Bakar, anaknya, saya ikut bersama ayahku. Hatta dakhalna ala Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Sampai kami masuk menjumpai Aisyah dan menjumpai Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Fasa'alahuma Abdurrahman an dalik. Maka Abdurrahman yang bertanya ayahnya. Ya, jelaslah ya, ada ayah dengan anak. Ya, maka yang menjadi juru bicara siapa? Menjadi juru bicara adalah ayah, orang yang tua. Kan begitu. Nah, ini etika di dalam pembicaraan. Kalau ada satu rombongan, ada yang lebih tua di situ, maka yang lebih tua didahulukan. Apakah lebih tua dari sisi umur atau lebih tua dari sisi ilmu? Iya. Itu yang didahulukan. Dan ini dari etika di kalangan as-salaf. Nah. Qala fakiltahuma qalat. Maka begitu Aisyah dan Ummu Salamah ditanya tentang masalah puasa bagi orang yang junub ini, maka kedua dari ibu kaum mukminin ini menjawab, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Beliau masuk di waktu pagi. Maksudnya sudah masuk di waktu subuh. Masuk di waktu subuh dalam keadaan beliau junub. Junub bukan karena mimpi. Ya. Kemudian setelah itu beliau berpuasa. Di sini ditekankan ya bahwa junubnya bukan karena mimpi. Tapi ini junub karena hubungan suami istri. Iya. Untuk penekanan. Sebab mimpi, kalau dia junub mimpi itu derajatnya rendah. Tapi ini junub memang karena hubungan apa? Suami istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu beliau masuk di waktu subuh dalam keadaan junub dan beliau tetap berpuasa. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa Ya. Orang yang junub itu tidak berpengaruh di dalam puasa. Iya, dia sudah mandi belum mandi, begitu dia niat puasa itu sudah syah. Puasanya sudah syah dan diterima. Dan semakna dengannya perempuan yang haid. Iya. Perempuan yang haid, kalau dia sudah bersih dari haidnya, misalnya subuh jam 4.30. Jam 4.25 dia sudah melihat tanda suci. Iya. Mau lihat tanda suci. Mau mandi tidak cukup lagi waktunya. Maka 5 menit dia gunakan untuk makan sahur. Setelah itu boleh dia puasa. Iya. Jelas kalau dia sudah niat sebelum subuh untuk puasa, maka itu adalah hal yang sudah syah. Nah, jadi begitu mendengar jawaban Aisyah dan Ummu Salamah, kata Abdurrahman atau Abu Bakar, ya, fantalaqtu hatta dakhalna ala Marwan. Maka kami pun pergi sampai kami menjumpai Marwan. Itu Marwan ibn al-Hakam. Ya, khalifah ya. Fadzakara dzalika Abdurrahman. Maka Abdurrahman menyebutkan hal itu, bahwa Abu Hurairah memberi fatwa begini dan ternyata jawaban Aisyah dan Ummu Salamah berbeda dan jawabannya begini. Ya, faqala Marwan, maka Marwan berkata, azamtu 'alaika illa dhahabta ila Abi Hurairah faradatta 'alaihi ma yaqul. Maka Marwan perintah, ya saya berazam kepada kamu, mengharuskan kepada kamu supaya kamu pergi kepada Abu Hurairah. Lalu engkau ya sebutkan bantahan untuk ucapan Abu Hurairah tersebut. Qala faji'na Abu Hurairah. Maka Abdurrahman berkata, kami pun, Abu Bakar berkata, maka kami pun mendatangi Abu Hurairah. Wa Abu Bakar hadirun fi dhalika kullihi. Dan Abu Bakar pada seluruh kejadian ini semuanya dia hadir. Qala fadzakara lahu Abdurrahman. Maka Abdurrahman menyebut kejadian bahwa dia telah bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, dan ternyata mereka berdua mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di waktu subuh dalam keadaan beliau junub dan dia berpuasa. Faqala Abu Hurairah, "Ahuma qalatahu laka?" Abu Hurairah berkata, "Apakah betul Aisyah dan Ummu Salamah berkata hal itu kepada kamu langsung?" Ya, qala na'am. Maka Abdurrahman berkata, "Iya." Qala huma a'lam. Maka Abu Hurairah berkata, mereka berdua lebih tahu. Ya, perhatikan ya dari etika para sahabat berbeda pendapat. Ya. Etika para sahabat berbeda pendapat. Jadi Abu Hurairah menghikayatkan bahwa siapa yang bangun dalam keadaan junub dia tidak berpuasa. Ya, sementara Aisyah dan Ummu Salamah menyebutkan bahwa Nabi bangun di waktu subuh dalam keadaan, atau beliau masuk di waktu subuh dalam keadaan junub, kemudian berpuasa. Iya. Tapi perhatikan ya, ketika Aisyah dan Ummu Salamah ditanya, ya, beliau tidak mencela Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah sampai hujjah ini kepada beliau, beliau menerima dan beliau katakan bahwa Aisyah dan Ummu Salamah lebih mengetahui daripada saya dalam hal ini. Ini etika para ulama berbeda pendapat. Iya. Beda dengan orang-orang jahil ya. Ya kalau ada silam pendapat sedikit-sedikit kadzab, sipulan pendusta, ya ini korupsi fatwa, ini begini dan begitu, macam-macam kalimat yang diucapkan. Ya. Karena itu kalau seorang banyak duduk dengan ahlul ilm, dengan orang yang berilmu, dia banyak membaca sirah para ulama, insyaallah dia akan memiliki kepribadian seperti para ulama itu. Ya. Dewasa di dalam bersikap, ya, penuh hikmah dan kebijaksanaan, membawa ketentraman untuk umat. Ya, adapun ribut-ribut, ya. Kesana sini bahas masyakil, bikin muskilah, ya, bikin ribut saja. Akhirnya ikhwan tidak belajar. Ya. Pelajarannya itu-itu saja. Taunya hanya tahdir saja. Ya. Ada masalah sedikit ribut, sensitif sekali. Nah, tapi giliran ditanya tentang pokok-pokok Islam, dasar-dasar Islam tidak mengerti. Masuk hukum-hukum fikih, pembahasannya itu saja. Iya. Tidak ada tema lain. Dan ini pendidikan yang keliru seperti ini. Kita tidak pernah lihat dari para ulama kita mendidik umat seperti itu. Iya. Tidak kita lihat dari Syekh Mukbil, tidak kita lihat dari Syekh Rabi, tidak pula kita lihat dari para ulama kita yang lainnya. Iya. Saya sengaja sebut dua nama, Syekh Mukbil dan Syekh Rabi, sebab ini paling banyak didzalimi dua guru kita ini. Dinisbatkan kepada mereka hal-hal yang tidak mereka lakukan. Seakan-akan mereka tidak ada kerjaan kecuali membantah mentahdir saja. Ya. Padahal Syekh Mukbil siapa? Rahimahullah. Lihat pengaruh ilmunya, ulama yang beliau lahirkan di tengah umat. Ya. Orang-orang yang membawa kedamaian, perbaikan di tengah manusia. Demikian pula Syekh Rabi'. Ya. Semangat beliau di dalam memperbaiki keadaan kaum muslimin. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Karena itu sekali lagi saya nasihatkan kepada siapa saja yang cinta terhadap agamanya, punya kecemburuan terhadap agamanya, dan menginginkan kebaikan untuk dirinya dan untuk umatnya, saya nasihatkan untuk sibuk dengan menuntut ilmu. Ya, dekat dengan para ulama, melihat siro para ulama. Nah, dan orang-orang yang sibuk dengan kila wa qal, itu saya anggap orang-orang yang tidak ada kerjaan. Iya. Kalau dia adalah seorang dai dan sibuk kila wa qal, ini adalah orang yang lupa terhadap ilmu yang dia pelajari. Iya. Jangan dibantu ia di dalam hal yang keliru seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya sibuk dengan hal yang bermanfaat, hal yang membawa kebaikan untuknya, iya, hal yang mendekatkannya kepada ilmu, hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia belajar tapi yang dia dapatkan malah jauh dari ilmu, banyak ribut-ribut, itu bukan ciri kebaikan. Tidak ada ciri kebaikan seperti itu. Ya, dan itu tidak pernah kita lihat di halaqah dan di kajian para ulama kita. Ya, mereka adalah orang yang menyibukkan manusia dengan ilmu. Mereka menyibukkan manusia dengan ilmu, mengikat manusia dengan dalil. Ya. Kalaupun mereka menjelaskan syubhat, membantah orang-orang yang menyimpang, bantahan dengan cara yang ilmiah. Ya, dengan cara yang insaf. Dengan bantahan yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang, menunjukkan bahwa mereka sangat menginginkan orang-orang yang dibantai itu kembali kepada kebaikan, ya, kembali ke jalan yang lurus. Ya. Nah, seperti sebagian orang, kalau membantah seakan-akan yang dibantai ini harus keluar dari ahli sunnah, ya, harus dijauhkan. Ya, seakan-akan dia bukan saudaranya yang patut ditarik kembali. Ya. Seakan-akan kalau dia punya jari luka, ya, jari luka ini harus dicabut, dipatahkan, dibuang. Nah, ini bukan orang yang berakal. Kalau jarinya luka diobati, diperbaiki, disembuhkan. Kan itu orang yang bersaudara seperti itu, satu tubuh. Ya, bukannya dia luka kemudian akhirnya digunting, dipotong jarinya, dilepaskan. Tidak seperti itu. Nah, maka dikembangkan, ya, dari pokok dan dasar penting di kalangan ahli sunnah adalah al-ijtima', bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Menjaga persatuan, menghindari perselisihan. Ini pokok ahli sunnah. Maka segala perbuatan kita harusnya mengarah ke sana. Ya. Jangan menganggap, oh saya menyuruh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menyuruh kepada persatuan. Tapi perbuatannya di sana sini memecah belah umat. Dengan menimbulkan berbicara masalah-masalah yang tidak jelas. Ya. Kritikan-kritikan bukan pada tempatnya. Hal-hal kalau ditanyakan kepada para ulama, pasti mereka akan disalahkan dalam hal itu. Ya. Dan sebagian dari mereka sudah ditegur oleh para ulama. Jangan memecah belah umat. Jaga lisan kamu. Tapi masih saja seperti itu. Iya. Maka hal yang seperti ini hendaknya dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Dari prinsip pokok di kalangan ahli sunnah adalah kembali kepada ulama, menghormati para ulama. Iya. Menghormati para ulama. Kita hadir di majlisnya, kita hadir mengambil ilmu dari mereka. Ya, bukannya para ulama datang berkunjung kepada kita, ya, kemudian kita tidak, ya, apa namanya, mengambil manfaat dari mereka. Iya, kadang mempermasalahkan sebagian orang ada hadir di situ. Biarkan aja orang yang hadir. Bukankah kamu diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk bertanya kepada para ulama dan kembali kepada para ulama? Tidak usah peduli orang-orang lain. Hadir saja, tunaikan kewajibanmu. Bagaimana menghormati para ulama? Dan itu yang harusnya ditanamkan di dalam jiwa dan dididik umat dengan hal itu. Iya. Jangan mengharuskan mengikuti para ulama tetapi perbuatannya malah menjauhkan umat dari ulama. Dan ini perbuatan yang keliru, hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Kadang seorang berbuat sesuatu dia maksudkan kebaikan. Ya, tapi maksud ini tidak cukup. Harus disertai dengan kelurusan jalan. Kelurusan jalan. Karena itu saya nasihatkan kepada semuanya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Iya. Kemudian hendaknya seorang itu berpegang dengan prinsip agama yang benar, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iya. Di atas jalan As-Salaf. Kemudian hendaknya setiap orang itu semangat ya, untuk meraih kebaikan bagi dirinya sendiri, semangat kebaikan untuk orang lain. Dan insyaallah taala kalau ini kita jaga, kita perhatikan di dalam diri kita, akan tercipta kebaikan. Iya, akan tercipta kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Baik. Kemudian setelah itu ya, ثم رد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل ابن عباس. Ya, sekarang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau memberi fatwa seperti itu atau memberi kisah seperti itu, dari mana Abu Hurairah dapat? Enggak mungkin kan Abu Hurairah bercerita sesuatu dari dirinya sendiri, hal yang tidak dia yakini. Ternyata Abu Hurairah mengembalikan hal itu karena dia dengar hal itu dari Al-Fadl bin Abbas. Dia tidak dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, "Sami'tu dhalika min Al-Fadl wa lam asma'ahu min An-Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar tentang hal ini dari Al-Fadl bin Abbas. Saya tidak mendengarnya dari Nabi. Iya. Jadi begitu Aisyah dan Ummu Salamah mengabarkan bahwa Nabi malah pernah bangun dalam keadaan masuk di waktu subuh dalam keadaan junub. Iya. Ternyata beliau tetap berpuasa, maka ini lebih didahulukan oleh Abu Hurairah. Iya. Qala faraja Abu Hurairah amma kana yaqulu fi dhalika. Maka Abu Hurairah pun rujuk dari apa yang dia ucapkan dalam hal tersebut. Qala faqultu li Abdul Malik aqala ta fi Ramadan? Qala kadhalika. Kana yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasub. Maka saya berkata kepada Abdul Malik, apakah Ummu Salamah dan Aisyah mengucapkan hal itu pada di bulan Ramadan? Ini yang berkata siapa namanya? Ibnu Jurayj ya, bertanya kepada Abdul Malik bin Abi Bakar. Nah, maka Abdul Malik berkata kadzalik, iya betul, itu di Ramadan. Ya, di Ramadan. Jadi beliau masuk di waktu pagi dalam keadaan junub. Ya, junubnya bukan karena mimpi. Kemudian setelah itu beliau berpuasa. Ya. Kemudian riwayat lain, kata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Harmalatu Ibnu Yahya At-Tujibi An-Naisaburi, At-Tujibi Al-Misri. Qala akhbarana Ibnu Wahab, Abdullah Ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus, Yunus bin Yazid Al-Layli, an Ibnu Shihab, Muhammad bin Muslim, an Urwata Ibnu Zubair wa Abu Bakar bin Abdurrahman, anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat. Sungguhnya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr fi Ramadan wa huwa junub. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati oleh waktu subuh di Ramadan dan beliau dalam keadaan junub. Nah, di riwayat ini lebih jelas ya, bahwa kejadian ini di bulan Ramadan. Kejadian ini di bulan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di waktu subuh di bulan Ramadan dalam keadaan beliau junub. Menggiri hulmin, bisa dibaca hulumin, bisa dibaca hulmin. Ya, bukan karena mimpi, tapi karena apa namanya? Hubungan suami istri. Fayaktasilu wa yasum. Maka beliau pun mandi, kemudian beliau berpuasa. Beliau mandi dan berpuasa. Iya, itu hadis Aisyah secara tersendiri. Kemudian kata beliau, haddatsani Harun bin Sa'id Al-Aili Al-Misri. Qala haddatsana Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Qala akhbarana Amr Ibnu Al-Harith. Qala akhbarana Amr wa huwa Ibnu Al-Harith. Nah, ini kalimat penjelas ya dari rawi bahwa Amr adalah Ibnu Al-Harith. Yang sebenarnya kalau tidak disebut pun, tidak disebut Amr pun tidak ada masalah. Kalau tidak disebut Ibnu Al-Harith pun, itu sudah diketahui. Iya. Karena di ilmu rawi hadith itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, kalau orang Mesir meriwayatkan dari Amr, itu Amr ibn al-Harith. Iya. Amr ibn al-Harith. Kalau Yunus orang Kufa meriwayatkan dari Amr, itu Amr bin Abdullah Abu Ishaq As-Sabi'i. Iya. Kalau orang Mekah meriwayatkan dari Amr, itu Amr bin Dinar. Itu kaidah-kaidah dalam ilmu riwayat. Mudah bagi kita untuk membedakan. Iya. Hanya saja kadang di sebagian rawi ditafsir untuk memperjelas. Iya. Untuk memperjelas. Walaupun dari disebut Ibnu al-Harith sebenarnya, ya bisa dipahami oleh orang yang paham ilmu rawi, Hamr ini siapa. Baik, An Abdi Rabbi, dari Abdi Rabbi, itu Abdi Rabbi bin Sa'id al-Madani, An Abdillah bin Ka'ab al-Himyari, Anna Abu Bakrin haddathahu. Sungguhnya Abu Bakar bercerita kepadanya. Ini Abu Bakar bin Abdurrahman. Iya, Abu Bakar bin Abdurrahman ini salah seorang dari al-fuqaha as-sab'ah, tujuh ahli fikih di kota Madinah. Tujuh ahli fikih di kota Madinah. Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith. Nama lengkapnya. Ada tujuh orang ahli fikih di kota Madinah dari kalangan tabi'in. Yang pertama Urwah ibn al-Zubair, yang kedua Sa'id ibn al-Musayyab. Ya. Yang pertama yang ketiga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. Ya. Kemudian yang keempat ya. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian yang kelima siapa? Kharijah bin Zaid. Kemudian yang keenam Sulaiman. Iya. Dan yang ketujuh Abu Bakar. Dikumpulkan dalam dua bait syair. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum 'anil ilmi laysat kharija wa kulluhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu Kharija. Semuanya ada tujuh orang. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, anna Marwan arsalahu ila Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwa Marwan pernah mengutus Abu Bakar kepada Ummu Salamah, yas'alu anir rajuli yusbihu junuban ayasum, untuk bertanya tentang seorang lelaki dalam keadaan dia junub, bangun pagi dalam keadaan junub, apakah dia berpuasa. Faqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in la min hulmin thumma yuftiru wa la yaqdi. Kata Ummu Salamah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah masuk di waktu pagi dalam keadaan junub karena melakukan hubungan suami istri, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tidak berbuka, maksudnya tetap berpuasa, dan beliau tidak mengganti puasanya, tidak mengqadha puasanya. Ini lengkap ya ketentuan hukumnya dijelaskan oleh Ummu Salamah. Bahwa orang yang kesiangan dalam keadaan junub itu hukumnya tetap berpuasa dan puasanya dianggap syah, tidak perlu diqadha. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Qala qara'tu 'ala Malik bin Anas, an Abi Rabbi ibn Sa'id, an Abi Bakr bin Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham, an Aisyah wa ummi al-mu'minin zawjai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annahuma qalata, sungguhnya Aisyah dan Ummu Salamah berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima' ghair ihtilam fi Ramadan thumma yasum. Ya, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junuban. In di sini mukhaffafa min ats-tsaqila ya. Ya. In sesungguhnya, karena itu diartikan sesungguhnya, jangan diartikan jika. Ya, ini bukan syartiyah tapi penekanan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, masuk di waktu subuh dalam keadaan junub. Karena hubungan suami istri, bukan karena mimpi. Di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu beliau berpuasa. Beliau berpuasa. Iya. Ini memberikan banyak kandungan hukum ya. Selain daripada itu, ya terdapat penegasan dan ini diterangkan di dalam Al-Quran bahwa di bulan Ramadan, ya seluruh yang dilarang pada saat berpuasa itu dihalalkan di malam hari di bulan Ramadan. Termasuk hubungan suami istri diperbolehkan di malam hari. Ya. Yang jelas batasan terakhirnya adalah apa? Terbitnya fajar subuh. Terbitnya fajar subuh. Ya. Sebagaimana seorang yang makan dan minum, kalau dia sedang makan dan minum tiba-tiba adzan subuh, maka dia harus berhenti dari makan dan minumnya. Demikian pula orang yang melakukan hubungan suami istri, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu dan tiba-tiba adzan subuh, maka hendaknya berhenti. Ya, dan ini semuanya ketentuan sama di dalam pembahasan. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Ayyub Al-Maqabiri wa Qutaibah bin Sa'id wa Ibnu Hujur Ali bin Hujur. Qala Ibnu Ayyub haddatsana Ismail bin Ja'far Ibnu Abi Katsir, qala akhbarani Abdullah bin Abdurrahman huwa Ibnu Ma'mar Ibnu Hazm Al-Ansari Abu Tuwalah anna Aba Yunus maula Aisyah akhbarahu. Ya, sungguhnya Aba Yunus ini kunya ya, dia adalah maula dari Aisyah orang Madinah. Ya, akhbarahu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastafti wa hiya tasma' mi wara'il hijab. Sungguhnya seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah mendengar dari belakang hijab. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam masalah fatwa, ya, kadang ada orang yang bertanya dan mungkin orang lain boleh hadir mendengarkan. Iya. Ini di sebagian masail ya, di sebagian masalah. Ya, tapi ada sebagian permasalahan kadang seorang minta fatwa berkaitan dengan masalah pribadi. Ya. Tidak harus orang lain hadir di situ. Dan mungkin tidak layak orang lain hadir. Maka ini diperbolehkan semuanya. Diperbolehkan. Iya. Dan yang kita lihat dari para ulama kita, dua hal ini. Kadang mereka memberi fatwa kepada orang tertentu untuk masalah pribadinya. Dan kadang mereka memberi fatwa dihadiri oleh orang lain. Ya, pada hal-hal yang memang ya, diambil istifadah oleh orang yang lainnya. Maka orang ini ketika dia datang, Aisyah berada di situ dan mendengar dari belakang hijab. Dan ini menunjukkan syariat hijab ya di dalam penyampaian ilmu. Iya. Dan juga menunjukkan bahwa hijab ini dikenal dari sifat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian meminta kepada mereka suatu perhiasan, maka mintalah dari belakang hijab. Iya. Dan hijab itu adalah apa yang menghalangi seluruh tubuh untuk dilihat. Itu hijab namanya. Faqala ya Rasulullah tudrikunis shalah wa ana junub. Apa asumu? Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, saya didapati oleh waktu sholat. Maksudnya waktu sholat subuh. Sudah adzan subuh. Wa ana junub. Dan saya sedang junub. Apa asumu? Apakah saya tetap berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tudrikunis shalah wa ana junubun fa asumu. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya juga karena didapati oleh waktu salat dalam keadaan saya junub dan saya berpuasa. Nah. Perhatikan ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut hal ini ya untuk menghibur si penanya. Ya, kalau itu terjadi pada dirinya, itu juga terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat bahwa mengungkap masalah-masalah pribadi untuk diceritakan, kalau ada masalah syariatnya tidak ada masalah. Sebenarnya ini masalah pribadi Nabi. Ya, hal yang enggak ada yang tahu, tapi beliau sampaikan karena ada manfaat syar'i. Supaya diketahui hukumnya dan juga menghibur orang ini. Ya, jangan sampai dia merasa berdosa dengan hal tersebut. Ya, karena itu orang ini langsung berkata, "Ya Rasulullah, lasta mislana ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya, engkau wahai Rasulullah tidak seperti kami. Engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan apa yang akan datang. Iya. Faqala maka Nabi bersata, "Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi." Kata beliau, demi Allah, sungguhnya saya sangat berharap menjadi orang yang paling bertakut diantara kalian kepada Allah dan paling berilmu diantara kalian, ya, tentang apa yang saya takuti itu, apa yang saya bertakwa di dalamnya. Ya, maksudnya dalam hal yang seperti ini, hal yang diperbolehkan, jangan kamu merasa berat. Ya, dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya tahu apa yang seharusnya saya lakukan sebagai bentuk dari ketakwaan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Utsman An-Nawfari Al-Basri. Qala haddatsana Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad. Qala haddatsana Ibn Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj Al-Makki. Qala akhbarani Muhammad bin Yusuf. Iya. Ini Muhammad bin Yusuf Al-Madani Al-Kindi Al-Madani Al-Araj. An Sulaiman bin Yasar. Ini Sulaiman bin Yasar, salah seorang dari ahli fikih, 7 ahli fikih yang saya sebut tadi. Annahu sa'ala Umm Salama radhiyallahu anha, anir rajul yusbihu junuban ayasum, bahwa beliau bertanya kepada Umm Salama radhiyallahu anha tentang seorang lelaki yang masuk di waktu pagi dalam keadaan junub, ayasum, apakah dia berpuasa? Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilamin thumma yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk di waktu pagi dalam keadaan junub, ya, bukan karena mimpi tapi karena hubungan suami istri, kemudian beliau berpuasa. Ya. Baik, wallahu taala alam. Ini selesai sudah ya pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum junub. Ya, dan pembahasan yang akan datang, ya, Muslim akan membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah membayar kafarah. Ya, dan ini insyaallah taala akan kita bahas setelah salat zuhur nanti. Ya, jadi mungkin untuk hari ini kita waktunya hanya sampai jam 2 siang saja. Jadi setelah salat zuhur langsung, ya, kita lanjutkan materi. Setelah salat zuhur langsung, tidak ada istirahat ya. Kita lanjutkan materi insyaallah taala sampai jam 2. Ya, kurang seperempat. Kalau ada pertanyaan nanti kita jawab pertanyaan seperempat jam. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.